50 tahun yang lalu, kita tidak pernah membayangkan bagaimana kita bisa menghancurkan suatu kota hanya dengan sebuah sentuhan. Tapi hari ini, kita hidup di dalam sebuah dunia di mana segala sesuatunya bisa dikendalikan dari ujung jari. Mulai dari memesan secangkir kopi sampai dengan meluncurkan misil antar benua. Kekuatan tersebut seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan kemudahan dalam hidup. Tapi di sisi lain, dia juga memberi ancaman terhadap kemanusiaan. Dalam pertemuan ini, kita akan menguak bagaimana ujung jari kita bertanggung jawab terhadap suatu serangan siber, kebocoran arsip, dan perebutan supremasi.